Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi bikin tu, terpanas. Hadis dhaif, bait ke-6. Hadis Hasan mudah. Itu dhaif. Itu dhaif. Coba lihat. Wa kullu man an rutbatil husnil qasur fahuwa dhaif. Hasan mudah. Hadis bait ke-6. Qala al-muallif rahimahullah, wa kullu man an rutbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwa aksaman kathur. Kata beliau, maka setiap hadis yang dia derajatnya di bawah qasur, di bawah an rutbatil husn, yang di bawah derajat atau di bawah tingkatan hasan, fahuwa dhaifu, maka dia adalah hadis dhaif. Wa huwa aksaman katsur, dan hadis dhaif ini ya katsur, banyak sekali apanya, aksam, jenis-jenisnya. Sudah dipahami sini? Saya ulangi makna baitnya. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur, maka setiap hadis yang di bawah tingkatan hasan, yang dia di bawah tingkatan hasan, qasur di bawah tingkatan hasan, wa huwa dhaif, maka dia adalah hadis dhaif. Wa huwa aksaman katsur, dan hadis dhaif ini apa tingkatannya, jenis-jenisnya sangat banyak, sangat banyak hadis-hadis dhaif. Nah, sebelum kita membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, dhaif secara bahasa dia adalah didul qawi. Dia adalah lawan dari kuat. Nah, yang namanya dhaif ada yang namanya hissi dan ada yang namanya maknawi. Nah, tapi di sini maksudnya adalah dhaif maknawi, bukan dhaif hissi. Tapi dhaif maknawi. Nah, ini lugatan atau kalau dilihat dari bahasa Arab. Nah, kalau dari istilah ialah yang diungkapkan oleh musannif. Itu setiap hadis yang tingkatannya di bawah hasan. Ya, yang tingkatannya di bawah hasan. Nah, dalam artian dia tidak terkumpul di situ sifat-sifat hasan. Atau dia tidak terpenuhi syarat dari berbagai syarat hadis hasan. Kemudian kata beliau, wa huwa dhaif wa huwa aksaman katsur. Maka dia adalah hadis dhaif aksaman katsur. Sangat banyak jenis-jenisnya. Ya, maka dhaif itu beraneka ragam jenisnya. Semua tergantung dengan ya syiddah dhaifnya. Ya, sesuai dengan kekuatan atau kelemahan dhaifnya. Ya, syiddah dhaifnya itu kuat atau tidak. Ya, syiddah semakin ya apa namanya bertingkat-tingkat dhaifnya tersebut. Ya. Ya, ada yang namanya dhaif jiddan, ada yang namanya wahi mungkar, ya. Dan seterusnya. Ya, sekarang kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tafadhal dibaca di sini ya. Mas Bowo. Qala syarihu ta'ala al-hadithu ad-dha'ifu wa qismu akhtaru fi nadhi wa huwa qala an-nusbah al-hadithi al-hasan Fama'umun anahu idha khala al-ruhbati hadithi hasani faqad khala al-ruhbati sihhati fahina idin naqulu al-hadithu al-du'aifu ma'alam tatawafar fihi syurutu sihhati wal-hasani ay ma'alam yakun sahihan wala hasanan falau rawahu shakhsun adlun lakinna dhabtahu du'aifun وليس بخفيف ضبطي فإن هذا الحديث يكون ضعيفا وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفا أيضا وهلما جرى. نعم وهلما جرى. هكذا الشيخ العثيمين الحديث الضعيف هو القسم السادس في النظم في النظم ini adalah jenis yang ketiga di nadam ini setelah beliau menyebutkan yang pertama hadis hadis sahih, yang kedua yaitu hadis hasan, maka sekarang masuk ke hadis dhaif. Ya. Kata beliau wa huwa ma khala an rutbatil hadis al hasan. Man ma khala an rutbatil hadis al hasan. Itu hadis dhaif ialah hadis yang di situ khala, dia terlepas kosong ya, dari tingkatan hadis hasan. Ma'lumun kata Syekh, padahal telah diketahui annahu idza khala an rutbatil hadis hasan, ya idza khala an rutbatil hadis hasani, apabila kosong dari tingkatan hadis hasan atau tidak mencapai tingkatan hadis hasan, faqad khala an rutbati sihhah. Berarti tidak terdapat pula di situ dari tingkatan sihhah, atau dia tidak terpenuhi syarat-syarat dari tingkatan hadis yang sahih. Wa hina idzin naqul, maka pada saat itu kita katakan al haditsu ad dhaif ma lam tatawaffar fihi syurutus sihhati wal husni. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak terpenuhi berbagai syarat hadis kesahihan dan husn. Ya. Ai ma lam yakun sahihan wala hasanan, yaitu yang dia bukan hadis sahih, bukan pula hadis hasan. Falau rawahu syakhsun adlun lakin ya, ini antum boleh baca lakin atau lakin saja. Ya, kalau lakin maka dobat jadi isimnya. Ya, seandainya seseorang yang adil meriwayatkan hadis lakin dabtahu dhaifun. Tapi dobatnya itu dhaif. Kalau sahih kan tamu dobat. Kalau hasan, khafifud dobat. Nah sekarang yang ini rawi yang adil ini dobatnya dhaif. Ya, walaysa bi khafifud dobat. Bukan dobatnya itu khafif sebagaimana hadis hasan. Fa inna hadal haditha yakun dhaifan. Maka hadis ini dhaif. Wa idza rawahu bi sanadin munqati'in. Nah, berikutnya juga sekarang. Ya, rawinya adil, dobat, tapi ia meriwayatkannya bukan dengan sanad yang muttasil, tapi dengan sanad yang munqati'. Yakunu dhaifan. Maka hadis tersebut dhaif. Wa halu majar dan seterusnya. Ya, dan seterusnya gitu, maksudnya semua sudah adil, tamut, dobat, kemudian muttasil, ya. Ternyata ada illah al-qadihah, atau semua selamat, ternyata syad. Nah, maka jadi dhaif dan seterusnya. Ngerti di sini? Bisa dipahami? Baik. Syekh Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakara al-mu'allifu al-ana salah satu aqsamin min aqsamil hadithi. وهي الأول الصحيح الثاني الحسن الثالث الضعيف لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما خرره ابن حجر وغيره. الأول الصحيح بذاته الثاني الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره، الخامس الضعيف. الصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه وسمي صحيحا لغيره، لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن فيه راو خفيف بغن خفيف فيه راو خفيف فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة وصار صحيحا لغيره. نعم. وقد ذكر المؤلف الآن، maka المؤلف itu Al-Baiquni menyebutkan saat ini salah satu aqsam min aqsamil hadis. Ya, di bait ke-6 ini berarti beliau sudah menyebutkan 3 macam hadis, yaitu yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Ya, lakinn al-waqi'a anna al-aqsama khamsatun, tapi yang realitanya, faktanya bahwa jenis-jenis hadis itu ternyata 5. Alama harrahu Ibnu Hajar. Ini sebagaimana yang telah ditahrir, ya, yang dihimpun, ya, diedit oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Wa ghairuhu, dan selain beliau. Maka 5 itu apa aja? Yang pertama sahih lidatihi. Ya, ini sahih lidatihi, itulah sahih yang dibahas oleh Al-Baiquni. Yang kedua sahih lighairihi. Ini hasan. Ini hasan yang, ya, yang kemudian nyampe derajat ke sahih. Berikutnya hasan lidatihi. Hasan lidatihi yang kemarin, yang di bait ke-5. Yang keempat hasan lighairihi, dhaif yang punya syawahid atau lainnya sehingga menjadi hasan lighairihi. Yang kelima ad-dhaif. Ya, yang kelima ad-dhaif. Nah, kalau dhaif enggak ada lagi tuh, dhaif lighairihi enggak ada. Enggak ada. Dhaif lidzati, dhaif lighairihi udah enggak ada. Taib. Kalau dhaif yang ada ya, memang terbagi-bagi lagi sebagaimana diisyaratkan oleh beliau. Wa huwa aqsaman katsur. Ya, dan itu jenis-jenisnya sangat sangat banyak. Fa sahih lidzatihi fa huwa taqaddama ta'rifuhu. Sahih lidzatihi, ya, yang telah berlalu penjelasannya. Ya, di bait yang dibahas di awal-awal, ya, di yang dipaparkan oleh Al-Baiquni, ya, bahwa hadis sahih, ya, ialah hadis yang dia diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian diriwayatkan pula, ya, dengan rawi yang tamudabat, sanadnya muttasil, ya. Kemudian tidak syad dan juga tidak ada illah al-qadihah. Nah, berikutnya sahih lighairihi. Apa itu sahih lighairihi? Wahuwa al-hasan. Ini aslinya hadis hasan. Dia aslinya adalah hadis hasan, tapi ini idza ta'addadat turuquhu, apabila berbilang, ya, jalannya. Wa sumiya sahihan li ghairihi, dan dinamakan menjadi hadis, ya, hadis sahih li ghairihi. Kenapa? Di annahu inna ma wasala ila darajati sihati min ajli ta'addudi turuq. Ya, karena dia sampai ke derajat hadis sahih, ya, karena banyaknya atau berbilangnya jalan dia. Contohnya idza ja'ana hadisun lahu arba'atu asanida. Ya, contohnya apabila sampai sebuah hadis kepada kita dan dia memiliki 4 jalan, wa kullu isnadin minhu fihi rawin khafifud dhabt. Ya, dia punya 4 jalan, semua sanadnya di sini, yang dalam hadis ini itu terdapat perawinya khafifud dhabt semua. Fa naqul al'an yasilu ila darajatis sihah. Maka kita katakan sekarang ini sampai derajat ke derajat hadis sahih. Wa sara sahihan li ghairihi. dan ini sudah menjadi hadis sahih di Ghairi. Kenapa? Karena banyaknya jalan. Ya. Ya, adapun hadis hasan di Ghairi atau hadis sahih di Ghairi ini memang tidak dibicarakan oleh musannif, karena musannif hanya menyebutkan tentang sahih, hasan atau dhaif. Sudah itu aja. Nah. Kemudian ya, berikutnya hadis hasan di Ghairi. Ya, tafadhal dibaca Ahmad. Hasan lidatihi. Ya. Ya. Darajatil husni. Ila darajatil husni, lakin bijtimai ba'diha ila ba'din soro hasanan. Amma ta'ifu wahuwa ma laysa bisahihin wala hasanin. Wajami'u hadihil aqsami maqbulatun ma'ada da'ifa. Ma'ada ma'nya. Ma adat dhaifa, maka menjadi fi'il. Terus qul wa hujjatun ma adat dhaifa. Nah. Sekarang hadis hasan lidatihi faqad taqaddama ta'rifuhu wa huwa ma rawahu adlun khafifud dhabt bi sanadil muttasil wa khala min asyudud wal illatil qadihah. Ini di bait yang ke-5 di pembahasan kita pekan lalu, yaitu hadis hasan lidatihi. Apa itu hasan lidatihi? Yaitu dia adalah telah berlalu penjelasannya, marwahu yang itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Tapi khafifud dhabt. Ini cuma bedanya dengan hadis hasan ini. Kalau hadis hasan, kalau afan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih tamu dhabt. Ya, kalau dia khafifud dhabt. Bisanadin muttasilin, sama dengan sanad yang muttasil. Wa khala min as-sujud wal illatil qadihah. Nah, ini juga terbebas dia dari sujud dan illah qadihah. Ya. Kemudian hasan li ghairihi. Ini aslinya hadis dhaif, fa huwa dhaif. Idza ta'addadat turuquhu. Apabila jalannya itu banyak. Jadi dhaif tambah dhaif tambah dhaif sama dengan hasan li ghairihi. Ala wajihin yajburu ba'duha ba'dan, dalam bentuk satu sama lain saling menambal, ya, dia menambal satu sama lain, memperbaiki satu sama lain atau menguatkan satu sama lain. Ya, ya, tapi ini dengan syarat, ya, sebab dhaifnya hadis tersebut masing-masing itu kan banyak jalan. Ya, ada 3 atau 4 gitu ya. 4 lah taruhlah. 4 jalan hadis dhaif ini, yaitu semua apa namanya? Bukan karena dobetnya, akan tapi karena adilnya. Makanya syaratnya itu kata para ulama, malam yakun sababu dhaifihi fisqar rawi au kadhiba. Selama bukan sebab dhaifnya tersebut adalah kefasikan perawi atau kedustaannya. Kalau para perawinya itu fasik atau pendusta, 1000 jalan pun gak bakal naik jadi hadis hasan. Ya, bisa dipahami sini. Ya, jadi kalau kadzab, kadzab, kadzab, ya, saling meriwayatkan banyak, ini ya gak bakal naik jadi hadis hasan. Itu ya, itu ditambahin. Ya, lam ya malam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kadhiba. Itu selama ya, sebab kedhaifannya tersebut bukan kefasikan perawi atau kedustaannya. ala wajhnya jibru ba'duha ba'da, dalam bentuk yang sebagian perawi menambal atau menguatkan satu sama lain. Fa innahu yakunu hasanan li ghairihi, maka ya dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Limada, kenapa? Li'annana law nadarna ila kulli isnadin, karena seandainya kita melihat ke masing-masing sanad alan firadihi secara terpisah satu-satu, kita lihat sanadnya, lam yasil ila darajatil husni, memang dia enggak menyampai ke derajat hasan. Ya, lakin bi ijtima'i ba'dihā ila ba'din sara hasanan, akan tetapi dengan dikumpulkannya satu sama lain maka menjadi hasan, maka menjadi hasan. Ya, jadi dari kesimpulan yang kita bacakan dari keterangan Syekh di sini, bahwa hadis dhaif dia naik derajatnya ke hadis hasan li ghairihi, itu karena dua hal. Yang pertama, dia diriwayatkan dari jalan yang lain, ya, atau lebih banyak jalannya, ya. Nah, yang kedua, sebab ya, apa namanya, sebab dhaif hadis tersebut itu bukanlah pada kefasikan rawi, bukan pada masalah adalah tu rawi, yaitu mungkin masalah su'uhib di rawinya, kemudian apa lagi, ya. Su'ur hifz rawinya saja. Adapun masalah di adalah para perawi, misal dia fasik ya, atau kadzab, ini enggak diterima. Ya. Kalau inqita' sanadnya gimana? Masing-masing jalan, masing-masing sanad ternyata munqati'. Nah, tapi kalau banyak jalan kata para ulama nanti bisa naik ke derajat ya, hasan li ghairihi. Atau jahalah pada rijalnya, ya, majhul rijalnya itu majhul, tapi banyak jalan, nah itu bisa. Tapi kalau sudah fasik, kadzib, enggak bisa. Ya. Jalan A ada kadzab, jalan B ada kadzab, jalan C ada mubtadi' dhal. Dalam jalan D ini ada orang fasik, udah enggak bisa, banyak jalan juga enggak bisa. Ya. Nah, amma dhaif fa huwa ma laisa bisahihin wala hasanin. Nah, adapun hadis dhaif itu adalah hadis yang dia bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Wa jami'u hadhihi al-aqsam maqbulatun ma'ada dhaifa. Semua jenis ini, yaitu empat tadi, sahih, sahih lidatihi, sahih lighairihi, hasan lidatihi, hasan lighairihi, itu semuanya diterima ma'ada dhaif, selain dhaif, selain dhaif. Kulluha hujjatun, semuanya menjadi hujjah. Semuanya menjadi hujjah, ya, ma'ada dhaif, ya. Kecuali dhaif, dhaif enggak bisa jadi hujjah. Ya, nanti akan diterangkan oleh Syekh, ya. Itu hukum riwayatnya, hukum meriwayatkan hadis dhaif, hukum mengamalkannya. Terutama lagi berhujjah dengannya. Ya. Ya, nah. Contoh hadis dhaif kalau begitu yang mana? Contoh yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, tapi Tirmidzi menyebutkan sunannya, ya, dari hadis Hakim Al Asram, dari Abi Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Hurairah, dia menyatakan Nabi SAW bersabda, man ata ha'ilan aw imratan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata, ya, man ata haidan, paham ya, ngerti ya, ini banyak habit, enggak tidur au kahinan, atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi. Tirmidzi menyatakan la na'rifu hadal hadis illa min hadisi Hakim Al-Asram, ya, dan Tirmidzi menyatakan Imam Al-Bukhari da'afahu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, mendoifkan ya, Hakim Al-Asram ini. Kenapa demikian kata para ulama? Dia layin. Dia gak kokoh hadisnya. Layin, lembek hadisnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk jarah. Kalau dikatakan layin, lembek, itu jarah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita baca berikutnya. Ya, Syekh Anwar. Kalau di mana tahdis? Atas kata tahdisu bisa bahwa bulatun. Oh ya, nah, terus. Mubayyanan dha'fuhu. Kalau antum baca mubayyanan dha'fuhu. Kalau baca mubayyanan dha'fuhu, naibul fa'il dia nanti. Terus li'anna alladhi yanqulu al ya naqala yanqulu hadisu ada yanqulu al hadisa maf'ul. Masa hadis yang mengutip? Dha'fahu. Wa ahadul kadibaini 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima kadibain atau kadibin? Ini memang ada dua riwayat. Ya, yang pertama di sini kadibin dulu. Nanti memang diharakatin. Enggak, kadibin memang ada dua riwayat, kadibin, kadibain. Ya. Ini kadibin dulu. Terus lima muslimun fi sahihihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fi haditsin akhar man kadzdzaba alayya muta'ammidan fa yatawwa ma'adahu minan nari idan fala tajuzu riwayatul hadisi al-da'ifi illa bi syartin wahidin wa huwa ay yubayyana dha'fahu yubayyan dha'fuhu kalau yubayyin dha'fahu ulang wa huwa ay yubayyin dha'fuhu linnasi. Nah, kalau yubayyin dha'fahu ulang lagi. Nah, paham enggak? Ngerti enggak kalau yubayyin? Ya, dia muta'addi. Ya, berarti butuh maf'ul. Kalau yubayyan, berarti mana naibul fa'ilnya? Nah, ini kan gampang ini. Wa huwa ayyubayyinna dha'fahu. Dha'fahu. Ya. Masalan idza rawa haditsan dha'ifan qala ruwi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam hada al-hadithu wa huwa dha'ifun. Nah, sudah cukup. Ya, wa jami'u hadhihi al-aqsam, semua jenis-jenis ini, ya, sahih dari sahih lidatihi, sahih li ghairi hasan lidatihi, hasan li ghairihi, itu yajuzu naqluhu linnas wa tahdits biha. Ya, boleh dikutip, ya, boleh dikutip. Ya, kepada kita kutip kepada orang-orang dan wa tahdits biha dan menyampaikan hadis tersebut dengannya dengan semua empat jenis tadi. Li'annaha kulluha maqbulatun wa hujjatun, karena semuanya makbul diterima, semuanya adalah hujjah. Ma'ada dha'ifa. Ini selain dha'if. Fala yajuzu naqluhu au tahditsu bihi. Enggak boleh menukilnya dan tidak boleh menyampaikan hadis dengannya. illa mubayyinan dha'fahu, kecuali jika orang tadi menjelaskan kelemahannya. Li'anna alladhi yanqulul haditsa ad-dha'ifa biduni an yubayyana dha'fahu lin-nasi wa huwa ahadul kadhibin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengutip hadis dhaif ya, tanpa menjelaskan kedhaifannya, kelemahannya kepada orang-orang di hadapan khalayak, maka dia adalah salah satu dari para pendusta yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan sebuah hadis yang ia mengetahui, yang ia memandang bahwasanya hadis itu dusta, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Kalau riwayat yang lain, ya, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta pertama siapa? Kata para ulama, yang bikin hadis palsu tadi. Yang kedua, dia yang mubalik, yang menyampaikan, yang mengutip. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, nanti hadis ini ditakwil nih. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Oleh karangan wadda'un, oleh karangan para pembuat hadis palsu, hadis tersebut ditakwil. Nanti ada penjelasan dari Syekh. Idan kalau begitu, fala tajuzu riwayatul hadis dhaif. Kalau begitu tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif illa bi syartin wahidin, kecuali dengan satu syarat, wahwa ayubayyina dha'fahu linnas, yaitu dia menjelaskan kepada manusia. Permasalahan contohnya, idza rawa hadisan dha'iban, ya, kalau dia meriwayatkan hadis dhaif, dia menyatakan ruwiya, atau dengan sigah-sigah seperti ini, ya, ruwiya, kila, gitu, diriwayatkan, dikatakan, hukiya, ya, jangan dengan sigah jazm, qala, jangan. Ya, jangan rawa, jangan. Tapi ruwiya, diriwayatkan. Kila, nah itu. Ya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadis. Hadis ini bahwa dhaif, dan dia adalah hadis yang dhaif. Nah. Ya, berikutnya tafadhal dibaca sini. Ya, Mirzam. Al hadisa maf'ulnya kan huwa fitani wa tanwi fa ajazu riwayatul dhaifi minha lakinna ziyadatin syurutin awwalu an yakuna hadithu fitani wa tanwi athani anna yakuna dhafu shadidan fa indana shadidan fala tajuzu riwayatuhu Hadisun akharu yurajibu fi salatil jama'ah wa akharu maktub itu kan yurajibu fi qira'atil qur'ani wa kulluha ahaditsu dhaifatun lakin lagi qad warada fi jirul walidaini wa fi salatil jama'ah wa fi qira'atil qur'ani ahaditsu sahihatun thabitatun fil kitabi was sunnah. Nah, Wastasna ba'dul ulama al-ahaditsa allati turwa fi targhib wa tarhib. Wastasna, ya, mengecualikan. Wastasna. Wastasna. Istasna. Nah, sebagian ulama mengecualikan al-ahaditsa, ya, berbagai hadis. Hadis-hadis allati turwa yang diriwayatkan fit targhib wa tarhib. Ya, dalam masalah terkait targhib, ya, memotivasi wa tarhib, ya, apa tuh? Kalau apa? Kecaman, ancaman gitu lah, ya. Fa ajazu, maka mereka membolehkan riwayat dhaif, meriwayatkan memperkenankan meriwayatkan hadis dhaif, ya, minha la lakin bi arba'ati syurutin, ya. Boleh meriwayatkan hadis dhaif tapi dengan empat syarat, ya, tapi dengan empat syarat. Tadi yang kata Syekh apa? Yang tadi dibaca, boleh menyampaikan hadis dhaif tapi dengan mesti menjelaskan, gitu, ya. Ya, sebagian ulama memandang ini, sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh menjelas apa membawakan hadis dhaif, targhib wa tarhib, tanpa perlu menjelaskan kedhaifannya selama hadis tersebut bukan maudhu dan bukan dhaif jiddan. Ya, yang terpenting terpenuhi dua syarat kalau kata ulama, yaitu bukan masalah pada masalah akidah. Yang kedua, ya, bukan pada masalah hukum-hukum syar'i yang terkait dengan halal dan haram. Ya. Allah tata'allaqa bil aqaid ka sifatillah alla takuna fi bayani al ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halali wal haram. Nah, itu, ya. Tapi kalau Syekh di sini mandang, oh enggak, mesti dijelaskan kedhaifannya, gitu, ya. Nah, kalau di sini kata Syekh Al-Utsaimin, ya, dia boleh meriwayatkan hadis dhaif tapi dengan empat syarat. Ayakuna al haditsu fi targhib wa tarhib. Hadis tersebut mesti dalam konteks targhib, pemberian motivasi, wa tarhib, ya, atau ancaman. Yang kedua, alla yakuna ad-dha'fu syadidan. Dhaifnya tersebut tidak boleh dhaif syadid, dhaif jiddan. Fa in kana syadidan fala tajuzu riwayatuh. Apabila dhaifnya itu parah, ya, maka tidak boleh meriwayatkannya. Walau kana fit targhib wa tarhib. Walaupun itu, ya, dalam masalah targhib wa tarhib. Yang berikutnya, yang ketiga, ayakunul haditsu lahu aslun sahihun sabitun fil kitabi wa sunnah. Hadis tersebut, misalkan hadis tersebut berbicara tentang sebuah perkara, maka perkara tersebut memiliki asal yang sahih, yang sabit, yang tetap, ya, di Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya, seandainya terdapat hadis yang datang kepada kita yang memotivasi kita untuk berbakti pada orang tua, dan hadis yang lainnya yang memotivasi kita untuk sholat berjamaah, dan hadis yang lainnya yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran, semuanya ternyata dhaif. Ya, namun qad warada fi birrul walidain. Ya, memang aslinya memang terdapat dalil dari Quran dan Sunnah, ya, untuk berbakti pada orang tua, untuk sholat berjamaah, untuk membaca Al-Quran. Ya, terdapat ahaditsu sahihatun. Terdapat hadis-hadis sahih yang sabitatun, yang valid fil kitabi was sunnah. Nah, yang berikutnya, ya, tafadhol sini Pak Yanto. Ayo takoda. Rasiyama. Rasiyama bainal ammat. Jannal ammat maka ma'ud ta'lahum haditsan fa innahum sawfa yaqtiduna hadits sahih. Nah, yang berikutnya yang keempat. Allah ya taqida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Yang keempat, dia tidak boleh meyakini bahwa Nabi SAW menyatakan demikian. Kenapa li annahu la yajuzu ayyu taqada? Karena tidak boleh diyakini Nabi SAW ya berqala hadisan, menyampaikan sebuah hadis illa idza kana qad shaha anhu dzalik. Kecuali apabila memang telah benar-benar sahih valid dari beliau. Ya. Lakin alladhi yadharu li, kata Syekh Al-Utsaimin, namun yang nampak bagi saya adalah annal haditsa dha'ifan la tajuzu riwayatuhu. Ya, bahwa hadis dhaif ini enggak boleh diriwayatkan illa mubayyinan dha'fahu mutlaqan, kecuali jika dijelaskan ya kedhaifannya secara mutlak. Kata Syekh, enggak boleh meriwayatkan. La siyama bainal ammah, apalagi di depan orang-orang umum, ya, di khalayak umum. Ini enggak boleh sampaikan hadis dhaif. Li anna al-amata mata ma qulta lahum haditsan, karena yang namanya orang awam, ya kapan saja Anda mengatakan kepada mereka sebuah hadis, fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahih. Maka kelak mereka akan meyakini itu adalah hadis yang sahih. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dan Nabi sallallahu menyatakan demikian. Ya, orang awam kan gitu. Enggak peduli ya doib ke so apa, juga enggak tahu doib apa. Ya enggak? Dalam sebuah hadis doib, orang awam tahu doib apa. Ya. Pikirnya hadis yang pakai istilah Arab lah gitu. Enggak tahu doib apa. Orang awam enggak ngerti. Apalagi kalau bukan ceramahnya di masjid. Nah, lagi ceramah di tasyakuran rumah orang ya. Nah, yang enggak pernah datang ke masjid dengerin kan? Ya, dengerin. Dalam sebuah hadis, wah hadis nih, apa nih? Nah, yang dhaif, wah hadisnya keren nih. Nah, dhaifnya hadis yang keren ini. Orang awam enggak tahu. Ya, mana tahu orang awam. Nah, ya. Berikutnya, walihada, ya. Tafadhol, Pak Hadi. Qala syaikhuna ta'ala, walihada min al-qawaidi al-muqarrarati indahum huwa anna ma qila fil mihrabi fahuwa shawabun. Wa hadhihi al-qa'idatu muqarraratun min al-'ammati. فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم لو بينت لهم ضعفه لا سيما في الترغيب والترتيب، فإن العامية لو سمع أي حديث لحفظه دون الانتباه لدرجته وصحته. نعم يا ولهذا من القواعد المقررة عندهم. Oleh karena itulah orang awam punya kaedah yang mukarrarah yang baku ya. Ini orang awam tapi ya kaedahnya pasti perlu ditinjau ya, mungkin keliru. Apa kaedah orang awam? Anna makila fil mihrab fahuwa shawab. Nah itu ya. Bahwa apa saja yang dikatakan di mihrab di sini maksudnya di podium, di mimbar, ya. Kalau sudah yang disampaikan di mihrab ya itu pasti benar. Wa hadhihi alqa'idatu muqarraratun 'indal 'amah. Ya ini kaidah ini kan memang sudah baku di hadapan khalayak umum. Ya kan begitu. Falau ta'tilahum bi akdzabi haditsin 'ala wajhil ardh la saddaquka. Seandainya ada Anda memberikan kepada mereka dengan hadis yang paling dusta, dengan hadis yang paling dusta di atas muka bumi ini. Ya, di atas muka bumi ini ada hadis yang paling dusta, antum sampaikan, naudzubillah. Ya, di masjid bisa, di podium lagi kan. Nah, hadis yang paling dusta. Ya. La saddaquka, maka mereka akan membenarkan Anda. Orang awam, oh gitu ya. Oh. Ya. Walihada, oleh karena itulah orang awam sayusaddiqunak, akan membenarkan Anda hatta law bayyanta lahum dha'fahu. Ya, walaupun Anda menjelaskan sisi kelemahannya. La siyama bitarghibi wa tarhib. Ya, apalagi dalam hadis targhib wa tarhib, memotivasi. Ya, ini kecaman. Saya pernah ngalamin sendiri. Ya. Saya menyampaikan ini tapi hadisnya dhaif. Marah ke saya. Dhaif itu apa? Hadisnya lemah. Hadis kok lemah? Iman kamu yang lemah. Ya Allah. Saya jadi bingung ini gimana ini ya Allah. Hadis kok lemah? Iman kamu yang lemah. Enggak ada hadis lemah. Hadis itu ya hadis dari Nabi. Iman kamu yang lemah. Waduh. Ini gimana ini? Ya Allah. Ini nah, wallahi, ya. Ya. Saya pernah mengatakan demikian, iman kamu yang lemah katanya. Ya Allah. Bingung jadinya, ya. Gimana caranya? Udahlah fa'arid anhum lah. Ngamalin ayat itu aja, berpalinglah aja dari mereka. Bingung kan mau ngapain? Orang awam gitu ya. Taib. Fa innal amiya law sami'a ayya haditsin la hafidahu dunal intibahi li darajatihi wa sihhatihi. Karena yang namanya orang awam, seandainya ia mendengar hadis apapun, ya, maka pasti dia akan menghafalnya tanpa memperhatikan derajatnya, kesahihannya, enggak peduli dia. Enggak peduli dengar hadis. Dibawakan hadis maudhu, misalnya. Dibawakan hadis maudhu misalkan. Ya. Hadis maudhu, hubbul watan minal iman. Ini la asla lahu ini. Enggak ada asalnya. Cinta tanah air sebagian dari iman. Langsung. NKRI harga mati. Bagian dari iman. Ya enggak? An-nadhafatu minal iman. Langsung tempel. Kalau begitu, kebersihan sebagian dari iman. Ini la asla lahu. Ya, kalau yang benar ada semakna yaitu at-taharatu syartul iman, bukan anadopa, kebersihan sebagai dari iman. Ya, ini kan disampaikan di hadapan masyarakat, orang-orang akan membenarkan kan? Nah betul tuh, apa kata gua katanya, cinta tanah air bagian dari iman, NKRI harga mati, iman gitu. Ya, kemudian dibaca alhamdulillah ya. Nah, fadhal di sini Mas Fatur. Wa nasyallahu ta'ala walhamdulillah fa inna bil qur'ani al-karimi wa sunnati an-nubuwati an-nabawiyyati an-nabawiyyati al-mutak mutahharati wa sahihati ma wa mutahharati as-sahihati taib ma yughni an hadhihi al-ahadithi wa ghoribu anna ba'dhal wadha'ina alladhina yakdzibun. Kalau yakdzibun mendustakan dong, ini kan yakdzib yang mereka berdusta. Alladhina yakdzibuna 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala nabi fi hadhihi nasi ala tamassuki ala tamasuki bisunnati wa qalu innana lam nakdibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innama kadabna lahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar amanahnu faqad kadabna lahu wa hadha tahrifun lil kalami an mawajani li annaka nasabta ila rasuli sallallahu alaihi wasallam malam yakulu wa hadha huwa al-kadhibu wa hadha huwa al-kadhibu alaihi sirahatan wa fi sunati as-sahihati ghinan ghinan amma kadabta alaihi amma kadzabta alaihi atau amma kudzibat alaihi. Nah. Ya, kata beliau walhamdulillah fa inna fil Qur'an al-Karim was sunnah an-nabawiyyah al-mutahhara as-sahiha ma yughni an hadhihi al-hadis. Alhamdulillah ya, di Al-Qur'an dan di sunnah nabawi yang mutahharah, yang suci, ya, yang sahih itu ma yughni, itu sudah terdapat sesuatu yang mencukupi daripada hadis-hadis yang dhaif tadi. Ya, semuanya, mau hadis dhaif yang mana, ada semuanya. Wal gharib, namun anehnya lagi, anna ba'dal wadda'in, bahwa sebagian para pemalsu hadis, alladzina yakdibuna ala Rasulullah SAW, yang mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW, wada'u, mereka memalsukan ahadis, hadis-hadis atas nama Nabi, fi hasin nas, ala tamassuki bisunnah. Ya, mereka memasukkan atas nama Nabi untuk memanjurkan, memotivasi orang-orang agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini ajib ini. Wa qalu innana lam naqdhib ala Rasulillah. Mereka mengatakan kami enggak berdusta kok atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, enggak ada di situ, Pak. Wa innama kadzabna lahu. Kami berdusta lahu demi beliau, katanya. Kami berdusta demi Nabi. Sedangkan Rasul bersabda, man kataba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat duduknya di neraka. Kami kan, kata dia, amanahnu faqad katabana lahu. Ya, kalau kami, ya kami kan berdusta demi Nabi. Ya, ini tahrif. Maka kalau begini adalah tahrifun. Ya, penyelewengan makna. Al-kalim, dil-kalim, an-mawadi'i, dari tempat sebenarnya. Li'annaka nasabta ila rasuli malam yakulhu. Karena anda menisbatkan kepada Rasul SAW apa yang beliau tidak sabdakan. Maka ini adalah kedustaan atas nama beliau secara jelas. Sorohatan. Wa fi sunnati sahihah ginan amma kudibat amma kadabta alaih. Ya. Dan dalam hadis, ya, yang dalam sunnah yang sahih itu sudah cukup dari apa yang ada daripada anda berdusta atas namanya. Nah, di sini Syekh tidak menyebutkan ya hukum beramal dengan hadis dhaif, ya, hanya hukum meriwayatkan. Ya, para ulama menyebutkan, jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya beramal dengan hadis dhaif itu boleh, ya, terutama pada fadail amal. Tapi dengan syarat. Dengan syarat yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu dhaifnya tersebut tidak syadid, tidak dhaif jiddan. Ayakuna ad-dha'fu ghayr, dhaifnya tersebut enggak apa namanya? Enggak syadid, enggak dhaif jiddan. Ayakuna ad-dha'fu ghayra syadid. Ya, yang kedua apa tadi yang disebutkan bahwasanya dia punya lahu aslun. Ya, lahu aslun sahihun. Dia punya asal yang sahih. Yang ketiga apa? Ya, tidak boleh diyakini apa namanya? Tidak boleh diyakini bahwa itu sabit dari Nabi. Ya. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama, alla ya'taqida indal amali bihi, ya. Subut subutahu, enggak boleh diyakini kevalidannya. Ya. Bahkan dia mesti meyakini itu adalah dalam rangka ihtiyat aja. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang ke-7. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ma udhifa lin-nabi al-marfu' wa ma litabi'in huwa al-maqtu'. Ya. Berkata al-mu'allif al-Baikuni, wa ma udhifa lin-nabi al-marfu'. Dan hadis yang disandarkan kepada Nabi itu adalah namanya marfu'. Dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in maka itu namanya maqtu'. Ya. Yang disandarkan kepada Nabi marfu'. Ini bahasan kita marfu' dulu ya. Karena kalau mau sampai maqtu' enggak cukup waktunya. Marfu' ya secara bahasa dia isim maf'ul dari rafa'a ya, dari rafa'a. Ya dan ya ini marfu ya, dinamakan marfu karena penisbatannya kepada sang pemilik maqam yang tinggi, yang rafi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau secara istilah yang disebutkan oleh musannif wa ma udhifa lin nabiyyi marfu. Ya, marfu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ya sabda beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau atau sifat beliau, itu namanya marfu. Ya, langsung aja kita baca syarahnya. Ya, Ainur. Bi'tibari. Nah, dia mudaf ya. Man usnida ini. Fima ba'du. باختلاف منتهى السند. الأول فمن انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. الثاني ومن انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف. الثالث ومن انتهى إلى من بعده فهو المقطوع. والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا مرفوع من القول. نعم. نعم شكرا. ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث. Maka di sini Mu'allif yaitu Al-Baikuni menyebutkan dua jenis dari ya, berbagai jenis hadis, yaitu marfu' dan maqtu'. Yang keduanya adalah qism ar-rabi', ya, bagian yang keempat dan yang kelima mimma dzukira fi nadhmi, ya, dari apa yang disebutkan di nadhm. Setelah tiga tadi sahih, hasan, dhaif, sekarang marfu', maqtu'. Naqul, maka kita mengatakan ya, sesungguhnya hadis itu bi'tibari man usnida ilaih. Hadis apabila ditinjau kepada yang disandarkan kepadanya, maka dia terbagi menjadi tiga macam. Ada yang namanya marfu', mauquf, maqtu'. Adapun mauquf yang kata Syekh Al-Utsaimin walam yadhkurhu an-nadhim huna. Mauquf tidak disebutkan oleh An-Nadhim Al-Baikuni di sini, dan beliau akan menyebutkannya nanti insyaallah. Setelahnya. Ya. Wa takhtalifu hadhihi ats-tsalatsah bi ikhtilafi muntahas sanad. Ya, ketiga jenis ini marfu', mauquf, maqtu', ini berbeda. Itu sesuai dengan perbedaan akhir sanad. Ya. Akhir sanadnya itu. Fa man tahas sanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'. Maka apabila akhir sanadnya itu berakhir sampai kepada Nabi, maka itu marfu'. Kalau akhir sanadnya itu, ujung sanadnya itu berakhir sampai sahabat, maka dia mauquf. Dan kalau ujung sanad, akhir sanad ila man ba'dahu, setelah sahabat, berarti apa? Tabi'in. Fahuwa al-maqtu', maka dia adalah hadis maqtu'. Dan maqtu' ghairul munqati', kama sayati. Yang namanya maqtu' itu bukan hadis munqati'. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Nah, marfu huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ya, sebagian ulama menambahkan sifatin. Ya. Marfu adalah segala yang disandarkan pada nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir, ya, persetujuan atau penetapan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada namanya marfu qawli, marfu fi'li, marfu ya, taqriri. Contoh yang dia marfu qawli ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu ya innamal amalu binniyat, tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang ya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Fahada al-marfu'un min al-qawul. Maka ini marfu' dari al-qawul. Nah, berikutnya. Akbar. Cukup. Wa misal fi'li, contoh yang dia marfu fi'li. Tawaddaa Nabi sallam, Nabi berwudu. Famasaha ala khuffai. Dan beliau mengusap dua khufnya, dua sepatu yang digunakan ya, tidak dicopot buat sholat. Kalau dia safar 3 hari mukim sehari. Wa hadha marfu'un min al-fi'l. Maka ini marfu' dari fi'il. Contoh yang marfu'un taqriri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jariyah. Pada budak wanita yang Nabi bersabda padanya, bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Qalat fi sama. Wanita tersebut menjawab, "Allah di atas langit." Tinggi di atas langit. Maka fa'aqarraha ala dalik. Maka Nabi menetapkan jawaban wanita tadi. Ya. Menetapkan wanita tadi atas jawabannya. Wahada marfu'un mina taqrir. Maka ini marfu' dari taqrir. Wahal mafu'ila fi waqtihi au kila fi waqtihi yakunu marfu'an. Apakah setiap yang dilakukan oleh Nabi di masa beliau atau yang dikatakan oleh Nabi di masa beliau itu menjadi marfu naqul? Maka kita jawab ya, tafadhol jawab di sini, siapa di sini ya, Pak Imam. Ini Pak Ismail udah jam 6 enggak berangkat kerja. Hari ini libur. Oh, hari ini libur. Wah. Daurah orang antum. Sampai Jumatan. Nah, terus in ulima yuk lah hujjatan khabar kaun. Kaun kana yakunu kaunan itu beramal semua. Ya. Mustaq itu beramal semua. Tarfaul ismu tansibul khabar. Walam yunkir. Ini Nabi ya, dan Nabi tidak mengingkari. Terus kita jawab, kata Syekh, in ulima bihi fahuwa marfu'un. Nah, kalau diketahui memang itu yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi di waktu di masa beliau, pada waktu zaman beliau, maka dia itu marfu'. Ya, li'annahu yakunu qad aqarra bidzalik. Karena beliau telah menetapkan hal tersebut. Wa ilam yu'lam bihi falisa bi marfu'. Tapi kalau enggak diketahui itu diucapkan oleh Nabi di masa beliau, dilakukan oleh Nabi di masa beliau, maka itu bukan marfu, karena itu tidak disandarkan kepada beliau. Namun lakinan hujjatun, namun itu menjadi hujjah. Ini berdasarkan sebuah pendapat yang sahih, alal qaul as-sahih. Wajhu kauni hujjatan, sisi dia bisa menjadi hujjah itu apa, gimana? Iqrarullahi iyahu, yaitu penetapan Allah teratasnya, terhadapnya. Wa dalilu ala hada, ya, dalil atas hal tersebut, bahwasannya itu bisa jadi hujah, ya Allah yang menetapkan, kan begitu. Sahabat itu kalau ya melakukan sesuatu, berucap sesuatu, ya itu ditegur oleh Nabi kalau itu salah. Kalau Nabi enggak menegur, turun ayat. Ya, turun ayat yang menegurnya. Ya kayak tadi malam, ya, kita baca hadis apa namanya? Hadis tentang Mistah bin Usasa. Ya. Bahwa tindakan Abu Bakar yang menghentikan subsidi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dalil ala hadza, dalil atas hal ini adalah anna sahabata ridwanullahi alaihim, para sahabat itu ihtajju bi iqrarillahi lahum. Mereka berhujjah dengan ketetapan Allah atas mereka, fi ba'di ma yaf'aluna, pada sebagian perkara yang mereka lakukan. Walam yunkir alaihim dzalik, ya. Dan Allah tidak mengingkari mereka. Ya, Allah tidak mengingkari mereka, atau Nabi, atau kita bisa baca juga walam yunkar, dan itu tidak diingkari, ya. Atau walam yunkir alaihim dzalik. Allah tidak mengingkari mereka atas perbuatan mereka tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir, Jabir menyatakan kuna na'zil al-Qur'anu yanzil. Ini santri pada paham gitu. Kuna na'zil wal-Qur'anu yanzil. Ini santri pada paham enggak nih? Brandy ngerti enggak? Hadis ini kuna na'zil wal-Qur'anu yanzil. Ini bapak-bapak ngerti ya? Saya malas terjemahin ini, ada anak-anak ini. Kuna nazil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal, sedangkan Al Qur'an masih turun. Kuna nazil wal Qur'anu yanzil. Artinya kalau perbuatan kami azal itu salah, pasti ada ayat yang menegur. Tapi ya Qur'an masih turun, berarti Nabi masih hidup. Ya Nabi enggak menyalahkan. Quran tidak mau nyanggah, maka ini menjadi ketetapan marfu, ya. Menjadi hujjah. Ngerti azal sini sabit? Ngerti? Ngerti enggak, Somul? Oh, jangan sok polos, Somul. Ya. Rusji, paham Rusji? Al-Ambuni. Paham Rusji? Ya, Saiful, paham ya? Taib, Azal, apa? KB. KB apa itu? Alami. Alami. Ya. Nah itulah. Nanti anak-anaknya tahu, jadi insyaAllah. Ya. Senyum-senyum Rusji. Berarti ente udah curi-curi duluan, star duluan nih. Oh itu. Ya. Wa kana al-Qur'anu yanzilu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an itu turun kan di masanya Nabi. Ya, ka'annahum yaqulun, maka seolah-olah mereka menyatakan, "Law kana hadzal fi'lu haraman lanahallahu anhu fi kitabih." Seandainya perbuatan itu dilarang, itu haram, maka pasti Allah malah mencegahnya di Al-Qur'an. Aw auha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, atau Allah pasti akan mewahyukan kepada nabinya untuk menyanggahnya. Karena Allah la yukirrul harama, karena Allah tidaklah menetapkan sesuatu yang haram. Nah, ah, nih santri baca, Saiful. Nah, untung yang enggak ada nazil-nazilnya Saiful baca. Hai Saiful. An a'yunin nas walan yu'alim, yang bener antum mu'alim, apa hubungannya sama yu'alim? Bihimun nas, apa nasnya, irobnya apa, kok yu'akob bihimun nas ufa'il. Terus goyro apa irobnya? Goyro. Khobar kana. Goyro mardiyin. Nah, dalil atas hal tersebut ialah firman Allah, yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia, wala yastakhfuna minhum, tapi mereka enggak dapat bersembunyi dari Allah. Wa mahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya, yang dan Allah bersama mereka ketika mereka bermalam, ya, di situ ngumpul-ngumpul untuk menyusun ma la yarda minal qaul, ucapan yang Allah tidak ridai. Fa haula'i alladziina bayyatu ma la yardahum Allah ta'ala minal qaul. Istighfau an ayunin nas, maka mereka yang bermalam di situ di sebuah tempat untuk berkumpul menyusun sebuah rencana yang Allah tidak ridhoi ucapan tersebut, mereka sungguh telah bersembunyi dari ayunin nas, dari mata-mata manusia. Ya, tetapi dan walam ya'lam bihim an nas, dan orang-orang pun enggak mengetahui apa yang mereka lakukan. Lakin lama kana fi'luhum ghaira mardiyin illallahi ta'ala angkarallahu alaihim dzalik. Namun tatkala perbuatan mereka itu tidak diridhoi oleh Allah, maka Allah mengingkari mereka atas perbuatan mereka tersebut. Pak Sofyan, mau coba baca? Tafadhal. Walam yunkir. Badalika li annahu la tasihu nisbatuhu fa'il dari tasihu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma sumiya al marfu'u marfu'an la lirtifai marfu'an martabatahu martabatihi martabatihi li anna sanada as-sanada di anna as-sanada ghoyatihin ghoyatuhu ghoyatun nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha arfa'u ma yakuna ma yakunu ma yakunu martabatahu martabatan. Baik, cukup ya. Fadalah al-hada, maka hal ini menunjukkan bahwa kepada apa yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak dan Allah tidak mengingkarinya, maka itu menjadi hujjah. Akan tetapi kita tidak menamakannya sebagai marfu. Ya. Kenapa demikian? Karena yang demikian tidak valid, tidak sahih itu dari Nabi. Tidak valid itu dari Nabi. Innama sumya al-marfu'u marfu'an lirtifa'i martabatihi. Ya. Ya, jadi kalau hadis tentang azal tadi bukan marfu ya. Tapi dia jadi hujah enggak? Hujah. Tapi marfu? Lah. Ya, tidak marfu. Nah, yang marfu itu dinamakan sebagai marfu kenapa? Karena ketinggian lirtifa'i martabatihi. Karena ketinggian martabatnya. Karena sanad puncaknya itu adalah pada Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha arba umma yakunu martabatan. Maka ini adalah puncak martabat. Ya. Wa amma ma udifa ila Allah taala min al hadisi fa innahu yusamma al hadisa al qudsi. Ya. Adapun yang disandarkan kepada Allah, hadis yang disandarkan kepada Allah, maka ini dinamakan hadis qudsi atau hadis ilahi qudsi. Qudsi itu maknanya at-tuhur, suci ya. Suci. Qudsi ya, itu hadis dari Allah, hadis ilahi. Ya. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, manukila ilaina an Nabi sallallahu ma isnadihi iyahu ila rabbihi azza wa jal. Ini kalau secara istilah, yaitu yang dikutip kepada kita dari Nabi SAW dengan sanadnya kepada dengan sanadnya kepada beliau dari Rabb-nya, dari Allah langsung. Ya. Ada ya, diskusi nanti pembahasannya. Ya, insyaallah. Tersendiri nanti insyaallah ya. Awin hadis ar-Rabbani atau hadis Rabbani. Lianna muntahahu ila Rabbil Alamin. Karena akhir sanad hadis tersebut sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Wal marfu' muntahahu ila Nabi. Sedangkan marfu' puncak akhir sanadnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai pembahasan hadis marfu', maka nanti masuk pekan depan kepada hadis maqthu'. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.